Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ali washabihi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab pusaka. Masih di pembukaan. Karena beliau akan masuk bab yang pertama, menyebutkan bab yang pertama bab shadaqatul fitr, bab sedekah fitrah. Ya, zakat fitrah. Disebutkan di pertemuan sebelumnya ini tentang zakatnya unta, ya, yaitu setiap 5 unta maka keluar di situ zakatnya. Apabila kurang dari itu tidak, setiap 5 unta syah 1 kambing. Nah, itu. Kemudian juga ya, disebutkan dari hal yang ijma di situ para ulama, ya, dari 9 perkara, emas, perak, dan ulama dengan emas dan perak ini untuk berhati-hati mengikuti nisabnya perak, ya, sekitar 10 juta. Sebagian berpendapat mengikuti nisab batasan emas, ya, itu karena yang dipakai sekarang kan emas, perak jarang dipakai, tapi untuk berhati-hati. Yang mengikuti nisabnya emas berarti kalau punya uang 50 juta ya tidak keluar. Apalagi sekarang 1 gram emas lebih dari 1 juta, mungkin 1,5 juta. Banyak. Kalau menunggu sampai 85 gram ya mungkin sampai 120 juta baru keluar zakat. Tapi kalau memakai nisabnya perak, uang 20 juta sudah keluar zakat. Ya. 40 juta berarti keluar 1 juta. 2,5%. 20 juta keluar 500 ribu, 20 juta itu. Ya, untuk hati-hati mungkin lebih aman untuk digunakan nisabnya sebagaimana nisabnya perak. Untuk hati-hati, ya, ini perkara istihad yang pernah lewat. Demikian juga emas yang dipakai, jadi presiden juga sebagian kalau untuk perhiasan bukan untuk ya ini mengumpulkan harta maka tidak keluar zakat. Ya, ini juga ini termasuk perkara istihadiyah. Untuk aman ya yang dipakai dihitung berapa dikeluarkan darinya itu 2,5% dari emas berupa gelang atau mungkin kalung dan semisalnya. Kemudian juga perkara istihadiyah juga seperti padi keluar atau tidak. Kalau dari apa yang setelah para ulama sebelum itu padi tidak termasuk, jagung tidak masuk juga. Ya demikian. Kalau ingin berhati-hati karena di sini ayatnya wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Ini masuk di situ tanaman-tanaman. Ya, bukan hanya gandum yang itu sepakat para ulama ataupun kurma. Tempat kita kan jarang orang atau enggak ada orang menanam gandum, menanam kurma. Adanya sawah berhektar-hektar. Nah, itu jadi presiden. Demikian juga yang baru selesai kita sebutkan, ya, al-ma'rad li tijarah yang dipamerkan untuk jual beli perniagaan, ini barang-barang yang menjadi barang dagangan, ya, barang dagangan seperti yang punya toko bangunan. Jarang orang kaya itu kemudian uangnya terkumpul gitu aja. Seringnya dia gunakan untuk bisnis dia. Kadang lebih itu ya dia mempunyai persewaan alat berat. Ya, persewaan alat berat, demikian juga bahan bangunan atau ini toko underdeal atau demikian juga toko sembako, ya, bercat juga dia gunakan untuk apa? Untuk modal dia itu. Ini juga terjadi perselisihan. Kemarin kita sebutkan hadisnya walaupun dhaif dibahas oleh para ulama. Itu juga kalau ingin hati-hati dikeluarkan zakat. Demikian disebutkan juga seseorang apabila uang dia dipinjam orang 1 miliar, 2 miliar dipinjam orang. Bagaimana itu? Disebutkan kesimpulannya bahwa dia harus berzakat. Uang yang dipinjam orang itu punya dia, dia harus zakati. Bukan kemudian itu kan lagi dipinjam. Jangan, itu adalah haknya fakir miskin ada di situ. Itu dikeluarkan di situ 2,5%. Lalu kapan? Ya mungkin ketika dia dibayarkan hutangnya itu atau semisal itu. Ya. Ini hal-hal seperti ini yang diperhatikan. Kemudian juga apabila dia sudah bertahun-tahun tidak membayar zakat, itu adalah binti matihi, ditanggung dia, tetap dia harus hitung dulu yang belum dia bayarkan harus dia bayar. Demikian juga yang lebih berhati-hati untuk mengeluarkan zakat itu pada orang yang berhak. Ya, kita pernah sebutkan bahwa membayar zakat yang digunakan untuk membangun masjid tidak termasuk dari masrahu zakat. Ya, ini masrahu li fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum, kemudian fi sabilillah, dan di jalan Allah bukan fi sabilillah itu masjid, bukan. Fi sabilillah itu orang yang berperang. Ya. Dan tidak ada orang mengatakan seperti itu, atau mungkin itu pun sedikit. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwa fi sabilillah itu membangun masjid. Harus diulangi lagi zakat dia itu. Karena dia mengeluarkan bukan pada tempatnya. Kemudian sebutkan di sini hadis yang terakhir, ya, di pembukaan ini. Qala wa ta'ala, hadis yang ke-23 di sini. Ya, 23. Dan dari sekitar 584 di buku ini. Qala wa ta'ala, wan Bilal bin Harits radhiyallahu anhu, sahabat Bilal bin Harits radhiyallahu anhu. Di sini dhaif, ya. Sebutkan sebab dhaifnya, ya, karena Harits bin Bilal tidak diketahui keadaannya. Ya, demikian sebab tuhnya adalah itu. Harits bin Bilal bin Harits dari bapaknya. Harits bin Bilal, ya, tidak diketahui keadaannya. Ya, itu. Ini hadisnya kan dari Harits Bilal bin Harits. Anaknya yaitu Harits bin Bilal. Ya, ini majhul, tidak diketahui keadaannya. Itu aja dalam sebab itu. Dari Bilal bin Harits radhiyallahu anhu, ini tentang barang tambang, apakah dikeluarkan zakatnya? Dari Bilal bin Harits radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sunniya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin al-qabariyah. Nabi mengambil dari ma'adin, barang-barang tambang al-qabariyah, dari kabilah-kabilah. Ya, kalau kita ya suku-suku, ya ini bahan-bahan tambang, ya, barang-barang tambang yang ada di tempat-tempat itu. Kalau kita mungkin di Jawa atau di Sumatera atau mungkin di lautan banyak tambang-tambang minyak, nah itu. Ashadaqah, sedekah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari barang-barang tambang sedekah. Ada zakatnya berarti barang-barang tambang. Rauh Budaud dikaitkan Imam Budaud tadi kita sebutkan di sini dhaif. Ya itu. Dan di pasal para ulama, apakah ada zakatnya? Ya, barang-barang tambang ini. Pertama disebutkan barang tambang ini ada tiga jenis. Yang pertama jamid la yang tobi. Yang dia itu adalah padat, ya, jamid, beku. Beku tidak bisa di, beku bisa dicetak binar dengan api. Apa itu? Seperti emas. Ya, ini padat bisa dicetak dengan menggunakan api, dibakar seperti emas, fiddah, perak, hadid, besi, tembaga, ya, dan semisalnya. Kemudian yang kedua adalah jamid la yang tobi. Ya, ini beku ataupun padat yang tidak bisa dicetak. Boleh itu tidak bisa meleleh binar dengan api. Seperti apa? Kapur, ya. Demikian juga kahel, ya. Puhul itu celak, yakut, ya. Ya, ini permata-permata itu yakut, intan berlian, ya. Demikian juga garam itu. Kemudian mae, ada yang dia itu cair seperti petrol, minyak bumi. Nah, ini dibahas apakah dia keluar zakat atau tidak. Ini terjadi perselisihan dalam hal ini para ulama. Di situ ada hadis, ada ayat, "Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh nabaa'a yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi." Berarti masuk juga para ulama. Ya. Saya berpendapat tidak ada zakatnya kecuali emas dan perak apabila sudah sampai nisab. Itu kesimpulannya adalah itu. Ya demikian. Jadi perang tambang emas dan perak kalau dihitung sampai nisab keluar pintu setengahnya. Kemudian permata kalau yang di laut itu ya dari permata dari perang-perang mutiara ya mutiara-mutiara ya itu apa keluar tidak? Dalam dunia permata juga tidak pernah. Di sini sebetulnya sudah hilang.